وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذني الله وإياكم من النار. أيها الطلبة رحمني ورحمة الله جميعا وفرق الله فيكم. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri taufik kepada kita semuanya sehingga dengan mudah kita bisa menjalankan ketaatan kepada-Nya. Walibitin rahman wa rahmatum jami'an barakallahu fikum. Ini semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berapa Lama na'amurakulafikum kajian kita dari kitab Bulughul Maram berhenti. Maka sekarang kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai kembali merangkuh menikmati kenikmatan yang besar ini, mengkaji, pelajari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Harapan yang kita inginkan adalah semoga dengan ini semuanya hati kita akan semakin kokoh di atas keimanan. Amalan kita akan semakin lurus. Muamalah kita akan terjaga dengan bimbingan-bimbingan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu. Sampai pada hadis yang ke-839 sebagaimana dalam kitab yang ada pada kami, dan tentunya pada cetakan-cetakan yang mungkin berbeda nomornya. Masih dalam hadis berkaitan dengan al-huyu. Berkaitan dengan hukum-hukum jual beli. Kalau kita tidak mengarah kemunculan para kelafiku, jual beli memang salah satu muamalah yang memiliki banyak masail. Oleh karena itulah tidak mengarah kemunculan para kelafiku, syariat dengan rahmatnya, dengan hikmahnya membahas secara detail muamalah yang satu ini, muamalah buyu. Di antara muamalah yang akan kita hadapi ketika seorang menjalani muamalah jual beli adalah tak lepas dari yang namanya utang. Ini bintah melarang kemudian istidan berhutang. Ini bintah melarang kemudian para kelafiku. Mungkin berapa pertemuan yang lalu telah kita sampaikan amarakallahu fikum terkait dengan hutang dan adab-adab orang itu berhutang. Ya, bahwasanya ketika dia berhutang hendaknya dia segera melunasinya kalau dia memilikinya. Amarakallahu fikum. Karena itu terkait dengan hak orang lain. Dikarenakan hak orang lain itu mabniun alal musahah, dibangun di atas kekikiran. Ya, sehingga ketika ada seorang yang sudah rela dikasih piutang sama saudaranya, maka tidak pantas bagi dia ketika dia memiliki kelonggaran ya, untuk menunda-nundanya. Menunda-nunda pembayaran hutangnya, pelunasan hutangnya. Dan itu dinyatakan sama syariat sebagai kezaliman. Namarakallahu fikum. Ya kali bintahnya rahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana firman Allah sabda Nabi alaihissalam, sebagaimana disebutkan pada hadis yang telah lalu, maqdul qaniyatul. Kemudian Rasulullah SAW memberikan beberapa solusi ketika memang harus berhutang namarakallahu fikum. Dan dia tidak memiliki amarakallahu fikum. Ya. Ya khali bintah minarahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Kecukupan untuk membayar. Maka bisa ditempuh yang namanya hiwalah. Dan alhamdulillah sudah kita sebutkan amarakallahu fikum. Yaitu menggunakan tanggung jawab hutang kepada orang lain. Kemudian itu diantara kalau salah satu solusi syariat. Ya. Namarakallahu fikum terkait dengan hutang. Namarakallahu fikum. Ya kan lebih tentah. Namarakallahu fikum. Lantas bagaimana kalau ternyata hutang itu tetap ia miliki sampai dia mati. Kan lebih tentah. Namarakallahu fikum. Ini ancaman besar. Bahkan bagi seorang yang mati syahid di medan tempur saja. Ini ancaman besar. Karena dia akan tertahan dengan hutang. Al-istishhad. Mati syahid itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus semua kesalahan-kesalahan kecuali utang. Ya, dikisahkan amarakallahu fikum Ustazuna Abu Amr As-Sidawi hafizahullah taala wa rahu. Hadi bintah ni rahmatum jami'an barakallahu fikum. Suatu ketika amarakallahu fikum ada satu pasukan yang namarakallahu fikum singgah di sebuah desa. Ya kan ini tentang orang-orang yang kemudian barakallahu fikum. Desa tersebut, desa yang kosong, habis diserang. Namarakallahu fikum. Ya kan ini tentang orang-orang yang kemudian barakallahu fikum. Kemudian salah satu di antara prajurit dari pasukan tadi sehingga di sebuah rumah kosong. Dia mendapati di rumah tersebut ada satu sumur tua. Namarakallahu fikum. Ketika dia masukkan timba ke dalamnya, ditarik ternyata ada orangnya. Kaget namarakallahu fikum. Ya khalifit entah melarah kemujian barakallahu fikum. Nih, setelah di atas namarakallahu dia bilang, ya, mungkin bahasa saya namarakallahu fikum. Sebagaimana saya dengar dari kisahnya beliau, Al-Ustaz Abu Amr As-Sidah. Kali ini telah melarah kemujian barakallahu fikum. Ya, orang tadi berpesan, Mas, ya, tolong sampean pergi ke desa sana. Desa itu tidak terjauh dari sini, namarakallahu fikum. Bilang sama keluarga fulan, si fulan namarakallahu fikum untuk bayar hutangnya. Ya, siap. Ya, saya pagi-pagi namarakallahu fikum dia langsung pergi ke itu. Desa yang disyaratkan sama apa? Sama nomor orang yang ia dapati dari sumur tadi. Ya kan lebih entah menurah kemujian para kelafikum. Ya. Cari tanya tanah sahabat tanya kesana keluarga. Akhirnya ketemu nomor kelafikum. Sampaikan sama keluarganya. Ya. Saya dapat pesan dari fulan. Di fulan. Ya. Loh. Silahkan fulan. Fulan. Sudah mati lama itu nomor kelafikum. Sudah mati lama. Hah? Pesannya apa? Nah, pesannya suruh bayarkan hutangnya. kepada si bulan, si bulan siap bayarkan amar kelafikum siapun pulang. Ya kalau ini ditentah menawarah hukum jual para kelafikum, ya ketika balik ke rumah tadi sudah tidak apa didapati sudah kosong, nggak ada orang tadi. Sementara pasukan yang bersamanya sudah pergi, akan dekat jarak amar kelaf sama dia, ya ditentah menawarah hukum jual para kelafikum. Nah, ya, ya selang berapa lama dia pun tertidur dan bermimpi bertemu dengan orang yang ia dapati dari sumur. Yeah. Dia mengucapkan jazakumullah, terima kasih. Yeah. Saya seperti sampean mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tahan diriku dari mendapatkan kenikmatan karena utang. Karena itu rahmat wa rahmat mujahid para kalau syahid. Yeah. Utang ini sangat riskan. Sehingga harus dihitung, harus segera dihitung. Ditunaikan amara kelafikum. Kalau dia berhutang amara kelafikum, satu, jangan bermuda-muda. Yeah. Kebutuhan sedikit, sudah cari siapa yang mau hutang. Kalau sudah dapat hutangan amara, bagikan dapat rezeki dari langit. Padahal itu hutang amara kelafikum. Waktunya bayar, nah bayar-bayar amara kelafikum. Ya, yeah, itu termasuk kekualiman. Sekarang bagaimana kalau seandainya Ikhwan Rahimahullah dia meninggal dunia dalam posisi punya hutang, apa yang akan ia dapatkan? Perhatikan hadis yang akan kita baca sekarang. Ikhwan Rahimahullah Jai'an wa barakallahu. Ya, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما dan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum. Khalifatun rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Bapaknya Jabir ibn Abdullah ini termasuk yang korban perang Badar. Perang Badar, perang Uhud, perang Uhud ya. Nah, warahmatullahi. Kalau kita rahmat rahmat, yang padanya turun. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Terhadap nama beliau ini turun ayat ini. Jangan kau kira orang yang mati di medan tempur, jihad, jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bahkan di sirapnya mereka dikasih rezeki. Yastabshiruna bi ni'matin min Rabb. Mereka amara bergembira dengan nikmat dari Rabb-nya. Ya kana bi tahmil rahmatuhu mukmin barakallahu fikum sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran. Kana bi tahmil rahmatuhu mukmin barakallahu. Sampai ketika dia ditawarin amara kelafikum, ya pengin amara kelafikum hidup lagi, jihad lagi, mati lagi, ya kemudian hidup lagi, jihad lagi, mati lagi, amara kelafikum. Karena itu entah Allah mengucapkan barakah. Ditawari. Tapi ketetapan Allah ketika sudah meninggal dunia, maka tidak bisa namaku seorang hamba itu kembali hidup lagi. Maka yang entah makumah diberikan kabar gembira kepada keluarga yang ditinggalkan. Allahufun alaihim walahum yahzan. Ya, jangan khawatir dengan mereka. Jangan bersedih hati dengan mereka. Nah, barakallahu. Ya, kalau kita bahas menorah mujin, halwa barakallahu. Nah, nah, termasuk nama barakallahu fi babaknya Jabir ini, ketika meninggal dunia banyak utangnya, ya banyak utangnya, anaknya banyak wedok-wedok perempuan. Nah, barakallahu. Ya, makanya Jabir langsung nikah sama. Ini sama janda, na'amarakallahu fikum. Supaya apa? Nanti bisa ngerawat adik-adiknya yang masih kecil. Kan ini entah menorah kemudian barakallahu fikum. Ya, terkait dengan utangnya, ya, Rasulullah SAW dilapori, na'amarakallahu fikum buah si Abu Abdullah bin Amr bin Haram, bapaknya Jabir, itu punya kebun kurma, dan dia punya tanggungan utang banyak sekali, na'amarakallahu fikum. Maka ketika kurmanya sudah itu sudah mulai ranum dipanen amara kelafikum suruh. Na amara kelafikum Jabir untuk manen dan ditaruh di sebuah tempat. Nah, warakallahu. Yeah. Kemudian jangan boleh ada yang sampai saya datang ke situ. Nah, warakallahu. Mana bikin rahmat Allah rahmat kemudian para pelafikum. Setelah itu Rasul datang dan disuruh untuk memanggil semua orang-orang yang dulu mengutangi bapaknya Jabir. Suruh ngambil, wis ambil lo takar. Ambil kayak beres nama orang pelaf yang punya harta-harta tadi nama orang pelafikum. Ya sampai entek semuanya nama orang pelafikum utang-utangnya itu dalam keadaan kurmanya masih utuh seperti sedia. Nawarakallah, itu nawarakallah bapaknya. Kala, Jabir mengatakan, tuwfiya rajulun minna. Ada seorang laki di kalangan kita meninggal dunia. Nawarakallah. Fawassalnahu. وحنطناه وكفناه. Kita pun memandikannya. Ya, memberikan minyak hanut kepadanya. Ini amrun muqarrarun indah. Perkara yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan para sahabat. Kalau ada yang meninggalnya langsung dimandikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikasih hanut, ya, hanut itu minyak wangi. Namarakallahu fikum. Baik ketika memandikan maupun ketika apa? Mengkafani. Namarakallahu fikum. Ya, kan ini entah di antara namarakallahu fikum cara mandikan ikhwan fillah min rahmatikum jami'an barakallahu fikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilna ketika namarakallahu fikum bersabda kepada pengurus jenazah yang mengurusi jenazah anak perempuan beliau. Kalau enggak salah Zainab atau Ruqayyah, na'am barakallahu fikum. Nih, kata beliau mengatakan kepada para petugasnya, "Ighsilnaha salasan." Nih. "Waj'al akhirha nakafur." Na'am barakallahu fikum. Mandikanlah nama rakul jenazah itu 3 kali. Nama rakul. Dan jadikanlah bilasan terakhir adalah ghafur. Makanya bikin tahmur. Ini salah satu nama rakul fikum. Ya, tahmir kok. Ya, yaitu membuat mayit nama rakul fikum. Ya, menjadi wangi. Dan di situ ya, kemudian rahmatullah rahmatullah jami'an. Ada beberapa faedah yang bisa diambil, yang bisa dirasakan dengan menggunakan ghafur. Yeah. Yang pertama, tatyib. Yeah. Nama warakallahu fikum. Yaitu membuat nama warakallahu fikum mayit wangi. Karena bau ghafur wangi. Yang kedua, nama warakallahu fikum taslib. Yeah. Taslib itu membuat nama warakallahu fikum badannya jadi apa? Kesep. Yeah. Kesep. Rodo awet, tapi jengini mayit namorokullah masih dikonok-konok tetap ya, ya cepat berubah namorokullah. Dan yang ketiga namorokullah fikum, ya namorokullah fikum bisa at-taharus minal hawa, at-taharus minal hawa, menjaga dari binatang-binatang perusak. Namorokullah itu dengan apa? Dengan kafur. Ya kan ibn rahmah rahmah ilaih kun rahmah kemujian barakallahu fikum. Ya at-tahsil, tahsilul mayyit hukumnya wajib, wajib kifayah. Idza qama biman yakfi saqata 'anil baqin. Kalau sudah dilaksanakan oleh orang mencukupi, cukup ya, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya kan ibn rahmah rahmah kemujian barakallahu fikum. Dan ini perkara yang ma'hud, yang muqarrar. Ya, di tengah-tengah para sahabat. Ketika namarakulah ada yang meninggalnya langsung, namarakulah fikum dimandikan, dikasih minyak wangi. Nih juga tahnit ini bisa namarakulah fikum diberikan ketika mukafani. Nih, kan ini tentang namarakulah. Kalau sampai mukafani, sudah pernah mukafani mana? Sudah pernah? Nah, tak kasih contoh ya namarakulah ini. Kalau laki-laki nama rokloafikum 3 lembar ya, kain ya. Kalau perempuan 5 baju. 5 baju itu nama rokloafikum ya, himar, kemudian saut ya, baju kurung nama rokloafikum komis ya, dan izar ya, kemudian 2 lembar kain nama rokloaf 2 lembar kain. Ya, itu kalau perempuan. Sekarang taulah yang mati laki-laki yang amarokloaf. Ya kan ini bintah Allah kemudian pak. Sebagaimana dijelaskan oleh amarokloaf tadi atau Syekh Fauzan Al Fauzan, amarokloafikum. Mengkafani itu bintah Allah kemudian para kloafikum dengan 3 lembar kain amarokloaf. Cara menyusunnya amarokloafikum. Ya, disusun secara bersilang. Satu ya ini. Kemudian begini. Ya, kemudian gitu ya. Kemudian mayatnya amarakulafikum di tengah-tengah. Sama ya, amarakulafikum. Hanya bintrah amarakulafikum jadi amarakulafikum. Nah, sebelum ini disusun amarakulafikum diperciki air namawar. Ya, air mawar amarakulafikum. Terus kemudian di tajmir. Tajmir itu diasapi pakai dupa. Namaraklawikum. Tapi kalau di tempat kita jarang yang seperti itu. Biasanya langsung disusun, kasih minyak wangi di bubu memang. Ya pakai minyak sambu itu namaraklawikum. Ya, minyak sambu namaraklawikum. Dan juga namaraklawikum serbuk wangi. Ada itu serbuk wangi yang biasa dipakai untuk apa? Mayat ya. Nah itu di bubuhkan di setiap kain, ya. Ketika apa? Ketika dipasang itu kali bubuh sehat itu ya. Pakai minyak wangi tadi sama sambu, namaraklaf dan di tut apa ditumpuki lagi gini kain, kasih minyak wangi dan sambu tadi tumpuki lagi, gitu ya. Sekali lagi tentang keluar atau kemunculan baru. Ini itu namanya amalil tahnit namaraklaf, ya. Tahnit namaraklaf, ya. Ekorni bintah melarang pengujian para kelaf. Setelah nawar kelaf ditaruh nawar kelafikum, tentunya setelah dimandikan ya nawar kelafikum dengan semua nam kefiah mandikan yang syar'i nawar kelafikum. Ekorni bintah melarang pengujian dimandikan dengan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Yang penting nawar kelafikum ya ganjil, ya. Dan lebih daripada itu kita dianggap butuh nomor yang penting ganjil nomor kelafikum. Ya kan ini tidak menunjukkan nomor kelafikum. Saya diangkat nomor ditaruh di kapannya. Ya kan ini tidak. Sebelum dibungkus nomor kelafikum ya. Sebelum dibungkus nomor kelafikum. Maka dikasih nomor kelafikum hanut lagi pada berapa anggota tubuhnya. Nomor kelafikum. Ya yang pertama. Anggota apa sujudnya dahi sama hidung namaraklawikum, kemudian namaraklawikum telapak tangan dikasih itu kapas dikasih apa kali hanut ya namaraklawnya wangi, kemudian dengkul ya lutut namaraklawikum, kemudian ujung telapak kaki ya, termasuk yang perlu dikasih adalah lipatan tubuhnya ya. Itu masuk amalnya tahnit ya namaraklaw. Apa sampean yang ngurusi jenazah ingat itu namaraklaw. Ya. Yeah. Ketiaknya apa namaraklaw? Ketiaknya. Ya, yeah. Namaraklaw fikum lipatan baju apa tangannya di namaraklaw fikum. Ya kan itu tahnit. Lipatan kakinya di bawah dengkul namaraklaw. Ya kan itu tahnit namaraklaw. Terus afan ini di antara dua Ilyatih namaraklaw. Itu antum ambil kapas namaraklaw, kasih minyak wangi, masukkan saja namaraklaw. Paham ya? Masukkan saja. Iya. Paham ya? Namaraklaw. Habis itu antum namaraklaw bungkus. Dibungkus namaraklaw seret begini. Satu persatu ya. Seret. Iya. Kemudian begini seret. Baru ya. Setelah itu namaraklaw jadikan lebihnya yang di kepala lebih panjang daripada yang di kakinya. Kumpulkan. Ya, sini. Terus lipatkan. Nah, jadi. Barakallahu fiik. Saya. Ya kan ini tentang orang kucing barakallahu. Ya. Kalau antum nah barakallahu fiikum khawatir mudar. Ya. Kan itu ya mudar ya. Kasih tali. Nawar tali set depannya. Apa-apa baik bagian atasnya kan tali, nomor kelafikum bagian lehernya tali, bagian tubuhnya tali, bagian tekunnya tali, bagian kakinya kan nomor kelafikum. Jadi kapan khawatir mudir walaupun rahmatullah tali itu nomor kelafikum tidak perlu sebenarnya, hanya sekedar supaya tidak mudar mulai nomor, paham ya? Nanti pas ketika sampai masukkan nomor kelafikum ke dalam yang lahat ya paling ditentah melalui rahmatullah yang berapa dilepas semua ya tali-tali itu. Ya. Nah, barakallahu. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Setelah selesai dikafani, nah barakallahu fikum. Tsumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa mayit tadi yang sudah dikafani tentunya ya. Nah, barakallahu. Kami itu rahmat Allah rahmatum syaitan. Fakulna, lalu kami mengatakan tusalli alaihi. Ini sopannya sahabat tu nak warahmatullah sama Rasulullah. Ya, orang tusalli alaihi, tak gitu nak warahmatullah. Tusalli alaihi. Gitu ya. Seakan-akan adzan warahmatullah fikum hamzah istifham di depannya. Atusalli alaihi. Itu na'amurakulahikum bentuk ta'arif. Ta'arif itu na'amur menawarkan. Ya Rasulullah mau sahatkan ya. Itu na'amur. Itu sopannya para sahabat. Na'amurakulahikum. Ya. Kadang-kadang kita na'amur gak perhatian. Seperti ini na'amurakulahikum. Ya. Gurunya itu kayak temennya saja. Saat gimana kabar Ustaz? Na'amur. Sudah gitu ditepuk. Mulanya. Gimana? Gak sopan. Na'amurakulahikum. Kali bikin rahmat na'amurakulahikum. Na'amurakulahikum. Nah para sahabat masya Allah sopan sekali na'awarakulah. Ya berbeda dengan orang Arab ya na'awarakulah. Kalau Arab itu serasa dibahas na'awarakulah. Mengkasar na'awarakulah. Ya. Ya kan ini kita na'awarakulah. Tapi di sini na'awarakulah yang kita diperintah untuk na'awarakulah fikum menirunya, mensuri tauladinya, mensuri tauladaninya. Selain kita mensuri tauladin Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita juga diperintah untuk mensuri tauladan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana mereka bersapa, bagaimana mereka bergaul. Yang semua pergaulan mereka itu mereka terima dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ali bin Tahmi warahmatullahi kemudian barakah. Lihat na'warakallahu betapa sopannya mereka. Tusalli alaihi. Ya, ya Rasulullah. Ya, mau nyolatkan enggak? Na'warakallahu. Ya kan ini tentang Rasulullah rahmat mujahid barakallah. Dan ini kebiasaan di zaman Rasulullah SAW ketika ada yang meninggal dunia. Itu na'am barakallahu fikum. Mayat itu na'am barakallahu fikum. Mereka para sahabat sangat bersemangat jika mautahum orang-orang mati di kalangan mereka disolati oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Solatnya Rasulullah SAW itu syafaat. Bahkan yang terakhir mengucapkan para kesuatnya kita nomor kalau 40 orang nomor kalau semuanya ahli tauhid nomor kalau itu juga syafaat bagi semuanya. Ekoran yang ditulah nomor mengucapkan para kalau sehingga ketika mereka merasakan demikian nomor kalau didatangkan mayat di hadapan Rasulullah SAW, ya, harapan mereka agar Rasulullah SAW mensolati mayat tadi. Kami bikin tahmin arah mujahid. Fakat wahutan maka Nabi alaihi salatu wasalam pun melangkah maju beberapa langkah. Nawar kelafikum. Kenapa kebiasaan dulu mereka kalau menyolatkan mayit itu di musola, musola jenazah. Nah kalau kita sekarang kan di masjid ya nawar kelaf. Ya di dalam masjid nawar kelaf. Ya kalau dulu zaman Rasulullah SAW di musola. Di tanah lapang na'amarakallahu fikum yang disediakan memang na'amarakallahu fikum untuk na'am sholat jenazah atau na'amarakallahu fikum untuk sholat id. Kan ini bintah nyawarah mukmujian barakallahu fikum. Nah situ na'amarakallahu Rasulullah SAW ya, menyolatkan, diletakkan masih jenazahnya na'amarakallahu di musholat tersebut, kemudian Rasulullah SAW melangkah na'amarakallahu fikum ya, ingin mensolatinya. Kan ibu tentah melorah mukmujian barakallahu. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan a'alaihi daynun. Nah ini dia na'amarakallahu. Ya. Apakah nanti dia punya utang? Ya kan ini jin rahmat wa rahmatum syaitan barakallahu fiik. Nah. Kan ini jin rahmat wa rahmatum syaitan barakallahu fiik. Maka dijawab oleh para sahabat, ya. Dinaran. Ya Rasulullah. Dia punya utang 2 dinar. Ya kan ini jin rahmat wa rahmatum syaitan wa barakallahu fiik. Ya. Tidak berhenti di sampai sini na'am barakallahu. Perkaranya setelah dijawab ini, bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang penting. Ya, yang harus kita perhatikan, harus kita na'am barakallahu waspadai. Ya khani bidin rahmi wa rahmi kumujain barakallahu fikum. Apa na'am barakallahu fikum sikap beliau? Wan sorofa. Langsung mingkir Rasulullah. Tanya mingkir ya. Mingkir na'am barakallahu fikum. Menyingkir dia na'am barakallahu fikum. In sorofa. Gak mau. Dalam riwayat yang lain, belum mengatakan sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibu. Sahibikum. Aku moh nyolati. Gak mau saya. Di ajri day ini. Karena utang dia. Na'am warakallahu fikum. Nih. Ini menunjukkan betapa besar urusan utang. Tapi yang jadi permasalahan. Nah, jadi permasalahan. Perlukah ketika datang mayat kepada kita. Kita tanya hal-hal semacam ini. Perlu enggak? Ya. Datang apa? Datang mayat na'am warakallahu kepada kita na'am warakallahu itu. Ya. Ini gimana nih? Wong iso salat apa enggak? Nih, wong iki datang apa enggak? Wong iki dolen apa enggak? Perlu enggak seperti itu? Hukum asalnya enggak boleh, enggak perlu. Hukum asalnya kun rahmatmu kaum muslimin. Ya, ketika na'am warakallahu fikum dia hidup di kaum muslimin, itu lepas daripada itu semua. Itu hukum asalnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW kok bertanya yang semacam ini? Fani bin Tahmil rahmatum syaih barakallahu fikum. Ya, dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Utsaimin dalam syarahnya. Barakallahu fikum. Aku bisa lihat sendiri nanti. Fani bin Tahmil rahmatum syaih barakallahu fikum. Ya, di antara alasannya Fani bin Tahmil rahmatum dikarenakan Fani bin Tahmil dulu para sahabat itu fukara. Kok. Nah kalau sampai wis fakir-fakir diutangi, nah ora balik-balik utangi. Lah ini bahaya ini lho. Sakno, kasihan. Kali itu ya, kasihan. Ya, makanya Rasulullah bertanya, ya, supaya amarakallahu mereka amarakallahu betul-betul amarakallahu fikum. Ya, perhatian. Yang kedua alasannya, ya, untuk amarakallahu mentahdir yang namanya utang. Na'amarakallahu mentahdir yang namanya utang, memperingatkan yang namanya utang. Kenapa? Pertanyaan semacam itu tuh ada madharat. Na'amarakallahu fihi madharah. Nih. Pada apa? Pada si mayat itu sendiri dan pada keluarganya. Ini kapan sampai ditakoni lan takoni, iki mayat na'amarakallahu bener enggak ini wong gak salat? Nih. Dia takut semacam itu. Kalau keluarganya namoroko jujur, dia akan malu. Masya Allah, keluarga itu gak sholat, berenak, sedih. Sekali itu ya. Ya. Kalau dia dusta, berarti dia terjatuh dalam tindakan dusta. Itu madorot namoroko. Gitu ya. Kalau ini entah mau kemudian barokoh itu. Atau namoroko. Sebenarnya punya utang namoroko. Ya. Kalau ini entah mau orang mau kemudian barokoh itu. Kalau dia kata, iya punya utang, sakem misalnya, masuk lagi. Wong sih nak, wong kok utangan ini musak nakem ni, na'amarakallahu. Madharat nam, bagi si mayat sendiri na'amarakallahu, juga bagi keluarga dia akan malu. Na'amarakallahu. ikhwani fi tindah mengarah makmujuan barakallahu fikum. Sehingga hukum asalnya enggak perlu. Tapi na'am barakallahu fikum dalam rangka untuk na'am barakallahu fikum agar na'am barakallahu memberikan pelajaran pada orang lain, kadang-kadang perlu ditanyakan semacam. Tapi hukum asalnya enggak perlu ditanyakan terkait dengan mani. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi tindah mengarah makmujuan wa barakallahu fikum. Nah, kulna kita pun mengatakan dinaran. Namarqa dua dinar. Fan sorofa. Maka Nabi alaihi wasallam pun berpaling. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah pun menanggung dua dinar tadi. Namarqa. Efani fitrah nyorah sepuncian barakallahu. Fa'atainahu. Lalu kami pun datangi lagi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Abu Qatadah. Abu Qatadah pun mengatakan dinarani alayya. Dua dinar itu jadi tanggungan saya wahai Rasulullah. Aku sing nanggung. Nah barakallahu. Ya. Efani fitrah nyorah sepuncian barakallahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul gharim wa bari amin humal mayyit. Ya. Haknya orang yang hutang kamu tanggung. Ya. Na warakallahu wa bari amin humal mayyit, dan mayyit sudah itu ya, sudah berlepas diri ya. Na warakallahu. Gitu ya. Qala na'am. Ya Rasulullah. Ya. Na warakallahu. Wes, mayyit wis gak diutang. Sing diutang aku saiki, kata Abdullah. Ya. Kan ibu tengah nyorah untuk mencium barokah. Fasallah alaihi. Lalu beliau pun mensolati jenazah tersebut. Ya kan ibu tengah nyorah untuk menciumian. Wa barokallahu fikum. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Nih wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Nih wa asluhu fil Bukhari. Dan hadis ini nama asalnya dalam Sahih Bukhari dan barakallahu fikum. Ya khani fiddin rahimahullah wa rahmatullahi wa barakallahu fikum. Nah, hadis ini banyak sekali faedah. Ya khani fiddin rahimahullah wa rahmatullahi. Yang pertama ya khani fiddin rahimahullah wa rahmatullahi. At-tahdir minat-tahin. Tahdir minat-tahin. Maksudnya adalah al-istidal was-suhulati fihi. Ya, yaitu utang dan bermudah-mudah utang. Namarakallah. Jadi kalau namarakallah hukum kita harus utang. Ya namarakallah, jangan bermudah-mudah. Ya, berutanglah mungkin amarakallah hukum karena itu boleh. Nah, ketika namarakallah hukum kita sedang sangat terpaksa. Ya, terpaksa Masya Allah. Ya, anak wake, ya. Nangis kabeh namarakallah gak duwe mangan namarakallah fikum. Nggih. Kan iki tentah ngarah makmujian barakallah fikum. Maka hutang. Nggih. Sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan namarakallah. Kan iki tentah ngarah makmujian barakallah. Nah. Kan iki tentah ngarah. Jangan titik-titik utang, titik-titik. Nggih. Ada barang ki wah gak duwe utang beli barang tersebut. Jangan dong utang namarakallahu. Yang kedua, rahimahullah. Kalau kita berhutang, maka hendaknya kita berupaya untuk nyaur, berusaha namarakallahu untuk nyaur. Nih namarakallahu. Dan lebih baik ketika kita hutang, kita sudah punya jaga-jaga untuk namarakallahu membayar dan melunasi. Ya. Ya kan ini tentang hanya orang mukmin. Itu lebih baik seperti itu. Naam warakulah. Ya kan ini tentang hanya orang mukmin dan warakulah. Sehingga ketika kita punya naam warakulah fikum, jangan ditunda. Langsung segera ditulis. Naam warakulah fikum. Yang ketiga, sudah hanya orang mukmin dan warakulah fikum. Ya. Bahwasanya naam orang yang namarakallahu fikum menunda-nunda hutang dalam keadaan ia mampu namarakallahu fikum ya maka na'am warakallah itu masuk ke beriman. Sebagaimana disebutkan hadis pada hadis yang berikut. Termasuk asal dari kedzaliman itu na'am, ketika dia mati dalam kondisi punya utang ya. Ya kan ibn tahmin rahmatullah, maka na'am warakallah fikum ya, bagi tokoh masyarakat, Pak Yai atau Pak Presiden atau nah Pak RT namor atau siapa saja yang dianggap tokoh namor kelafikum dibolehkan untuk tidak mensolatinya namor kelafikum ya, sebagai bentuk zajr bagi tindakannya dan pelajaran bagi orang lain namor agar tidak mudah-mudah ya, berhutang. Paham ya? Ya kan ini cintah menawarah kemujuan para kelafikum. Yang keempat, na'am warakallahu fikum, dhoman dain. Ya, nanggung utang. Boleh orang lain. Na'am warakallahu fikum, dhoman dain. Wa hadha huwa ya, munasabatul hadis bil bab. Ini na'am warakallahu fikum, kesesuaian hadis dengan bab ini. Di mana na'am warakallahu fikum, mu'alif rahmatullahi ta'ala menyebutkan dalam enam kitab bulbu dalam bab na'am warakallahu fikum ikhwani fitin rahmatullahi rahmatullahi warakallahu fikum ya, bab hiwalah wal doman ya, bab hiwalah dan doman. Doman itu menanggung tanggungan orang lain. Paham ya? Ikhwani fitin rahmatullahi rahmatullahi warakallahu fikum, kalau nanggung utangnya orang yang mati boleh, maka menanggung utangnya orang yang hidup lebih-lebih lagi boleh. Ini kan Abu Qatadah namar ketika melihat saudaranya ya, Nabi berpaling daripada tidak mau mensolatinya karena punya hutang 2 dinar, dia pun pasang dada. Saya ya Rasulullah yang akan menanggung hutangnya. Nah, maka diterima oleh Rasulullah SAW. Ya, berarti dia bebas ya. Nah, bebas. Namarakulahikum. Kan gitu ya. Kalau pada orang yang mati saja boleh, maka pada orang yang hidup juga boleh. Ya, doman. Ya, sangat namarakulahikum. Ya, kan ibn rahmat rahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian namarakulah faedah berikutnya. Namarakulahikum. Ya, azim sa'id. Ya, besarnya urusan utang. Ya, sampai-sampai enam gara-gara utang, ya, enggak bisa disolati. Ya, bukan enggak bisa disolati, tapi disolati na'am warakallahu. Bagi orang yang yurja ijabatu du'aihi, ya, orang yang diharapkan terkabulnya doanya harus tidak terpaksa tidak disolati. Ya, na'am warakallahu. Terpaksa tidak mensolat karena utangnya. Ya. Lu Nabi kurang apa? Na'amarakallahu. Sampai diharapkan semua para sahabat kalau mati disolatkan sama Nabi. Lah ini sudah dihadapannya berpaling gara-gara utang. Bayangkan. So kalau gak besar urusan utang, ya gak akan semacam ini urusannya kan. Ya kan ibu tindah meluarah makum jami'an barakallahu. Sudah gitu ya entah melarah makmu. Kalau sampai dia meninggal dalam keadaan punya hutang, meskipun dia syahid sekaligus, sekalipun amarakallahu itu, maka hutangnya inilah yang akan menghalangi dia masuk ke dalam surga. Waliyatubillah. Ya. Waliyatubillah. Namarakallahu. Juga dari hadis ini pula amarakallahu fikum. Qasdu as-salihin lissolati alal mayyit. Ya, qasdus salihin lissolati alal mayyit. Termasuk faedahnya adalah mencari orang soleh. Nah, warakallahu. Betul soleh loh ya, nah warakallahu. Untuk soleh-solehan, nah warakallahu. Ya, soleh. Ma'ruf bi dianatihi, ma'ruf bi amanatihi, ma'ruf bi sidqihi. Nah, warakallahu fikum. Ya, mencari orang semacam ini agar dia sudi mensolati orang-orang mati di kalangan kita. Ya, seperti para sahabat, na'am warakallahu fikum, datang kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolati ya, mayit yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, barakallahu. Ya kana kitintah min warahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Dan faedah terakhir ya rahimakumullah, hadis ini termasuk salah satu hadis yang dijadikan sebagai dalil untuk na'am barakallahu fikum menyatakan mu'anud tajhir muqaddamun 'ala duyun. Ya. Jelas ya. Mu'anud tajhir muqaddamun 'ala duyun. Fi huquqil muta'alliqah bit tarikah. Fi huquq al muta'alliqah bit tarikah. Ya. Hari ini kita berharap. Ya. Jadi hari ini kita berharap mencari barakalafikum. Al-hukuk muta'alliqah bit tarikah itu ada lima dengan kesepakatan para ulama. Namun, ya. Tapi mereka berbeda pendapat terkait dengan urutannya. Ya. Hari ini kita berharap mencari barakalafikum. Jumhur diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, wa Imam Abu Hanifah. Demikian pula Zahiriyah. Nama Rakulahikum menyatakan Ad-Duyun Muqaddamun Alal Mu'an. Ya, utang itu didahulukan daripada Mu'an. Mu'an itu nama Rakulahikum berkaitan dengan dana yang digunakan untuk mempersiapkan jenazah ya supaya siap dikuburkan. Ya, dari kafannya, ya, kemudian hanutnya, ya, kemudian biaya memandikannya. Kalau di tempat di desa seperti desa saya gitu ya, itu gratis semua alhamdulillah. Nah, barakallahu. Yang penting ikut ya rukun kematian, amar nanti kalau mati, barakallahu enggak dibayar, barakallahu ya. Pada bintah melorah mukmujain para kolam. Ya, kafanya enggak bayar, nam mandikannya juga enggak bayari orang, gotongnya juga enggak bayar. Nah, warahmatullahiikum. Bahkan kuburannya juga enggak bayar. Coba untuk di Surabaya. Ya, ngapling ya, nam warahmatullahi. Ya, ngapling itu nam warahmatullahi. Dan nanti dalam waktu tertentu, kuburannya sampai ditumpu, kubur mayat mana yang nam warahmatullahiikum. Ya. Kalau ibu tidak menerangkan, itu semua dananya diambil dari si mayit masuk dalam mu'an tadi, mu'an tazhir. Paham ya? Iya. Gali. Kalau harus bayar diambil dari itu hartanya si mayit. Namor kalau ini. Iya. Gali, mandikan, namor kalau ini. Iya. Kan ibu di kota-kota besar itu seperti itu. Iya. Lumayan namor kalau satu mayit 300.000 mandikan tok. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu sekarang. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahun 1999 itu. Itu 300.000 satu mayat. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bayari. Ya. Ya kan ibu entah menurah kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Di kota-kota besar. Di Bali. Di Surabaya. Enggak tahu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan ibu entah menurah kemudian. Semuanya di. Nah, ya kalau kita tahu lah macam jumhur, bermula bahwasanya ad-duyun muqaddamun 'alal mu'an. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya kalau kita tahu lah macam barakallahu. Berdasarkan amara kallahu fikum hadis nomor man mata au aflasa. Ya, fa sahibul mal ahaqqu bi malihi idza husita fi 'ainihi. Barang siapa yang mati atau bangkrut Namarakulah, maka pemilik harta itu berhak terhadap hartanya kalau dia mendapati harta tersebut secara ainnya. Namarakulah, kali berubah macam itu Namarakulah. Pendapat yang kedua Namarakulah, hukum pendapatnya Imam Ahmad. Wahdah warajih berdasarkan hadis. Namarakulah, bahwasanya mu'anut tazhis muqaddamun 'ala duyun. Naam warakallahu fikum. Mu'anut tazhis muqaddamun 'ala duyun. Wa mu'anut tazhis itu didahulukan daripada hutang. Terserah dari ini. Nawar kok. Perhatikan ya. Konteks hadisnya ya Nawar. Jabir bercerita, ada orang mati di antara kita, kita sudah mandikan, kita kasih hanut, kita kafani, Nawar kok. Ya kan itu entah nyolat pun. Ya tinggal nyolatkan dan nguburkan dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mau disolatkan tanya, "Eh, dia tahu apa ora?" Ya. Nawar kok. Ya Rasulullah diutang. Ya. Rong dinar, dua dinar. Kali ini entah ngarah kemudian poroklah. Ya wis, selat ilut, namor. Ya, kesepintas namoroklah. Wih, ini jumhur ini. Dan lihat jumhur ini namoroklah. Lu, utang kan, utang kan? Tidak, namoroklah. Bukan dalilnya jumhur. Ini dalilnya Imam Ahmad namoroklah. Bahasa ma'al tazhir, muqaddamun alat dhu. Dari mana kau ingin rahmatmu? Kalau seandainya dain itu lebih diutamakan daripada tazhir, sudah Rasul akan merintahkan kepada para sahabat, lu cuti itu namarakallahu fikum kafannya, jual untuk bayar utangnya. Kan gitu ya? Namarakallahu. Ya kau ingin rahmatmu, rahmatmu cuman barakallahu. Ya, tapi Rasul SAW tidak melakukan itu. Nah, bukan bahasanya, ya, ma'an tazhir. Mukaddam. Ya, alat. Gitu ya. Juga ya, kan berdasarkan amarakallah hadis, ya. Man mata, ya, bi Arafah. Ya, waqafat bi naqati. Namarakallah. Itu yang mati di Arafah. Namarakallah fikum. Yang jatuh diinjek sama untanya. Namarakallah fikum. Kali bin Rasulullah rahmatullahi wabarakatuh. Ya, di situ na'am barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan, "Ighsiluhu." Ya, ighsiluhu. "Wa la tuhannituhu." Na'am barakallahu fikum. "Wa kaffinuhu bi saubaihi." Ya. Mandikan dia. Suruh mandikan. Ya. Kemudian amarakallahu fikum, ya. Enggak boleh amarakallahu fikum ngasih minyak wangi karena dia sedang ihram, ya. Amarakallahu. Jadi orang yang sedang ihram, ya, di antaranya enggak boleh dikasih minyak wangi. Amarakallahu. Kan ini bintah orang hukum jalan barakallahu. Wakafinuhu, dan kafanilah dengan dua baju ihramnya tadi. Ya. Di situ ada juga dalil yang menguatkan pendapatnya Imam Ahmad. Dari si mana? Amarakallahu. Dari sisi, yaitu dari sisi ikhwan itu Rasulullah SAW tidak bertanya, nawarakallahu, dia punya utang apa enggak? Nawarakallahu, dia punya utang apa? Nah, kalau kita entah melarang kemudian barakallahu, kalau memang utang itu didahulukan nawarakallahu, dia akan bertanya, dia punya utang enggak? Ya, nawarakallahu, kalau kita entah kemudian barakallahu, tapi Rasulullah SAW tidak menanyakan. Ya. Kali ditentangnya orang mukmin barok juga berdasarkan hadisnya Mus'ab bin Umair yang mati namarakallahu fikum di Medan Uhud namarakallahu yang beliau tidak meninggalkan ya harta kecuali sebuah kain purdah ya yang apabila ditutupkan di kepalanya kakinya apa terbuka kalau ditutupkan kakinya kepalanya terbuka namarakallahu. Maka Rasulullah SAW merintahkan untuk menutupkan kain tersebut kepalanya dan menjadikan amarakallahu fikum kakinya ditutupi pakai idhir. Ya. Pakai idhir. Pakai apa? Pakai amarakallahu fikum, pakai rerumputan atau daunan amarakallahu fikum. Bukan ditambah amarakallahu fikum. Juga sama sisi pendalilannya adalah ada mus'al antaini, yaitu tidak bertanya tentang hutangnya. Dari hadis yang terakhir juga kita namarakallahu bisa ambil faedah yang mentahnya rahmatullahi bahwasanya mayit semuanya Allah. Ya, mayit semuanya Allah. Enggak boleh terbuka sama sekali. Makanya harus dikafani sampai rapat. Tertutup semua. Ya. Namarakallahu wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Ini ada nama pertanyaan. Sudah habis waktunya. Ya. Sudah besok. Afan, ada seorang pencuri atau perampok yang taubat, apakah uang yang dia curi atau rampok termasuk hutang yang harus dibayar atau harus dengan bertaubat saja? Tidak sekedar bertaubat saja, karena taubat itu amarah kelafikum ada dua, niat taubat dari perkara yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka cukup ia bertobat melakukan syarat-syarat tobat. Yang pertama amarah ikhlas anil dzunub, kemudian amarah kelafikum dan amarah kelaf al-azim, kemudian an-nadh. Khalas amarah kelaf. Kalau itu berkaitan dengan hak Allah cukup tiga saja. Nawarqo. Tapi kalau berkaitan dengan hakul adami, maka di samping tiga ini ditambah nawarqo itu, ya, syarat yang berikutnya yaitu istihlal. Minta halalnya nawarqo fikum. Cara istihlalnya, ya, raddul mazalim di antaranya. Nawarqo. Caranya raddul mazalim kayak perampok tadi nawarqo fikum, kalau sudah nawarqo fikum. Kalau mungkin kan bagi dia untuk mengembalikan apa yang ia curi, kembalikan. Ia termasuk istihlal. Kalau ini bintah menorah mungkin barakallah. Maka kalau dia mungkinkan untuk dikembalikan pada yang punya, entah yang punya itu dia tidak ketahui orangnya, karena yang mencuri kadang-kadang kan ngawur ya, Kalau ini bintah menorah mungkin barakallah. Atau, ya, ketika dia kembalikan akan munculkan madarat yang lebih besar, maka bisa dia sedekahkan amarakallahu fikum, ya, atas nama orang yang memiliki barang tadi. Namarakallahu wallahu a'lam. Afwan. Namarakallahu. Kali bintah nurah kemudian barakallah. Afwan. Bagaimana kalau kita lupa terhadap hutang kita, hutang-hutang kita, dan kita tidak tahu telah hutang pada siapa, amarakallahu fikum. Ya, dan kita merasa berhutang, kan ya? Yang kita merasa berhutang, tapi nggak tahu siapa, amarakallahu. Ya, kan lupa itu kan, ya, kadang lupa utang apa nama rokok, lupa utang berarti dia kan merasa nggak punya utang sama sekali kan, lupa utang. Yeah. Yang kedua lupa utang kepada siapa kan dia nama rokok ya kan, itu entah nama. Kalau dia lupa utang sudah nama rokok sudah ya, yeah, kecuali kalau nanti ada orang yang datang kepada dia, mas sampean dulu punya utang, oh ya bener ya, nyata mana buktinya kan dia nama rokok itu. Buktinya ini kuitansinya sampai utang ini pada hari ini ini kuat. Oh ya, jasa pengorat tak bayar. Kali itu ya. Nah, itu kalau lupa utang. Ya, ketika tidak ada yang itu namarakallahu asalnya namarakallahu fikum, dia namarakallahu fikum tidak ya, seperti orang yang punya utang. Tapi wallah alam bisa nanti di akhirat. Ya namarakallahu. Itu terkait nanti di akhirat nah. Karena namarakallahu fikum di akhirat nanti namarakallahu terkait hal-hal semacam itu ya, itu tidak akan pernah ya, terluput sama sekali namarakallahu. Maka hati-hati namarakallahu. Yang kedua namarakallahu utang, lupa utang kepada siapa, tapi dia merasa punya utang, tapi siapa ya saya utang pada siapa ya namarakallahu, sudah lupa namarakallahu ya. Maka ada dua cara namarakallahu. Yang pertama namarakallahu fikum, dia bisa amarakallahu fikum mensedekahkan atas nama orang yang dia utangi, yang dia lupa siapa orangnya namarakallahu fikum. Tapi nanti kalau namarakallahu fikum kalau dipintah nurahmu jamin barakallahu fikum ya, orangnya datang namarakallahu fikum nake dan bawa bukti, maka dia namarakallahu fikum salurkan namarakallahu fikum, dia bayarkan kalau dipintah nurahmu jamin barakallahu. Nah, ya kalau lebih cinta menyorak hukum jangan barakallahu fikum. Itu nama lebih abro nadim apa dari tanggung jawab nama barakallahu fikum. Ya, ya kalau lebih cinta menyorak hukum jangan barakallahu fikum. Ya, di itu. Atau nama yang kedua nama cari informasi orangnya siapa ya nama barakallahu fikum. Ya, ya kalau lebih cinta menyorak hukum jangan barakallahu fikum. Wallahu'alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Walaikum warahmatullahi utang meskipun nanti kita lupa nama warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berjalan. Makanya hati-hati Assalamualaikum.